السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل لحظة أبدا عدد نعم الله وإفضاله. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وعلمنا من لدنك علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف حفظه الله تعالى نفعنا به وبنا في دارنا آمين. قلت ومن أقوى الأسباب الجالبة للرزق أيضا كما ذكر العارفون إقامة الصلاة بالتعظيم والخشوع وقراءة سورة الواقعة خصوصا بالليل وسورة ياسين وتبارك الذي بيد الملك وقت الصبح. Dan aku katakan di antara sebab-sebab yang paling kuat untuk mendatangkan rezeki sebagaimana disebutkan oleh para arif billah adalah melaksanakan sholat dengan ta'dim, dengan mengagungkan Allah dan dengan keadaan yang khusyuk. Wa qira'ati suratul waqi'ah, dan baca surat waqi'ah. Khususan bil-lail, terutama pada malam hari. Wa surat yasin wa tabarakalladzi biyadil muluk waqta subuh, sedangkan surat yasin dan tabarak pada malam hari. Wa hudurul masjid qabla al-adhan, dan hadir di dalam masjid sebelum dikumandangkannya azan. Wal mudawamatu ala taharah, dan terus-menerus menjaga kesucian atau wudu. Wa ada'u sunnatil fajri wal witri fil bait, dan melaksanakan salat witir dan salat sunat al-fajr di rumah. Wa imaratu ma ba'di salati subhi ila tulu'i syamsi uqufan fil masjid, dan memakmurkan waktu atau menghidupkan waktu setelah salat subuh sampai terbitnya matahari dalam keadaan i'tikaf di dalam masjid. Wa qawlu, dan memperbanyak perkataan atau ucapan atau zikir. Ya kafi ya mughni ya fattah ya razzaq, bitakrir, dengan diulang-ulang sampai 100 kali ya. Itu juga mujarab untuk memudahkan kita mendapatkan rezeki. Jadi sebagaimana disebutkan berulang-ulang bahwasanya yang namanya dunia itu penuh dengan misteri ya. Rezeki kita misteri, jodoh kita misteri, masa depan kita juga misteri. Akan tapi di sana ada petunjuk-petunjuk untuk menyingkap misteri itu. Kalau kita ikut petunjuk itu dan ikuti pedoman tersebut, maka kita akan mengetahui dengan misteri yang tadinya misteri bukan lagi misteri. Misteri itu kan sesuatu yang kita tidak ketahui, tidak jelas nyatanya, real atau tidak, terlaksana atau tidak. Itu namanya misteri, sesuatu yang misteri atau sesuatu yang gaib. Nah, di antaranya adalah sebab-sebab kita dapatkan rezeki itu apa? Apakah itu pekerjaan? Belum tentu. Apakah itu warisan? Belum tentu. Berapa banyak orang punya pekerjaan tapi dia gak dapatkan rezeki dari pekerjaan itu karena uangnya atau rezekinya kurang terus. Berapa banyak orang yang sudah akan mengambil warisan, begitu dia ambil dirampok habis, dia belum pernah menikmatinya. Artinya bukan sebab-sebab yang pasti. Nah, tapi Nabi kita Muhammad SAW bukan hanya mengurusi urusan akhirat kita, tapi juga mengurusi dunia kita. Tapi dunia yang diurusi oleh Nabi SAW itu selalu identik dengan akhirat, karena dunia itu cuma jembatan. Dunia itu cuma media. Dunia itu cuma sebuah wasilah. Dan bukan sebuah orientasi, bukan sebuah tujuan. Bukan. Nah, oleh karena itu, walaupun Nabi SAW itu memberitahukan tentang kunci-kunci daripada rezeki, yang lebih utama itu adalah akhiratnya. Karena semua yang disebutkan oleh Nabi SAW, sholat dengan takdim dan khusyuk, baca yasin, baca tabarok, ya, itu pahalanya itu lebih daripada yang kita dapatkan daripada rezeki. Nah, jadi bahkan Nabi SAW itu memberikan spirit, memberikan motivasi untuk kita itu mendapatkan akhirat melalui rezeki, karena rezeki itu yang menjadi sebuah pemikiran dan orientasi setiap manusia. Apa saja yang dilakukannya selalu identik dengan dunia. Ini adalah pikiran orang yang tidak cerdas, yang tidak cerdik. Tapi Nabi SAW faham umatnya memang banyak yang tidak cerdas. Yang cerdas itu yang belajar ilmunya Nabi Muhammad SAW itu yang cerdas. Nah, sehingga apa? Sehingga kecerdasan itu diukur oleh Nabi SAW di dalam bagaimana kita memperlakukan setiap tindakan, ucapan, lintasan hati kita itu selalu identik dengan akhirat, bukan identik dengan dunia. Itu cerdas. Kenapa? Orang cerdas itu kan memilih begini. Kalau seumpama kita diberikan dua pilihan, antara rumah yang terbuat daripada emas, ya, tapi kita meninggalinya, menempatinya cuma 70 tahun. Atau kita akan menempati sebuah rumah yang terbuat dari batu, bata, tapi kita akan menempatinya sepanjang masa. Kalau kita cerdas, kita pilih yang mana? Yang terbuat daripada batu. Yang penting sepanjang masa, artinya selama-lamanya. Bagaimana keadaannya? Ternyata bukan demikian, tapi malah sebaliknya. Akhirat itu adalah surga yang terbuat daripada emas selama-lamanya. Dunia terbuat daripada batu yang sementara. Bagaimana kita memilih dunia daripada akhirat? Nah, gitu. Sehingga karena Nabi SAW tahu banyak di antara umat yang enggak cerdas, ya, karena selalu identik dengan dunia, dunia, dunia, gitu ya. Selalu tindakannya itu dunia, ibadahnya juga urusannya dunia. Kenapa sholatnya khusyuk? Ya karena mau cari dunia. Kenapa baca waqiah? Dunia. Jadi semuanya itu dunia, sehingga dirangsang oleh Nabi SAW kita itu mencari dunia dengan akhirat. Tapi tujuan utamanya Nabi SAW itu supaya kita tersentuh dengan Al-Quran. Nah, oleh karena itu di sini ada suatu hal yang tersirat. Apa itu? Hendaknya kita melaksanakan semuanya karena Allah. Ya, kita laksanakan semuanya karena Allah. Maka otomatis sesuatu yang dibuka itu pasti akan menghasilkan. sesuatu yang kita buka lubangnya, pasti dia akan terbuka. Tinggal menunggu saja waktunya, pasti akan keluar isinya gitu. Nah, jadi seperti itu, secara otomatis itu akan ikut gitu. Nah, sehingga kalau kita membaca apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada perkara-perkara yang memudahkan kita untuk meraih rezeki, maka Allah menambah keberkahannya. Rezekinya sudah ada, tapi keberkahannya ditambah. Ada pula di antara ulama yang mengatakan rezeki itu kan sudah ditetapkan. Lalu kenapa Nabi SAW mengajarkan hal-hal yang semacam ini? Maka katanya ulama bahwasanya rezeki itu ada dua. Ada rezeki kita di dunia, ada rezeki kita di barzah. Maka kalau seumpama umur atau rezeki kita karena kita memegang kuncinya, dibuka kuncinya, sehingga rezeki yang di luar sana itu ditarik ke sini. Tapi yang lebih banyak ulama berpendapat bahwasanya yang dimasukkan dengan mudah rezekinya, murah rezekinya, itu dari segi keberkahannya. Jadi banyak tapi enggak berkah, habis. Tapi sedikit berkah, enggak habis-habis. Nah itu keberkahan. Jadi kalau kita baca ini sebetulnya bukan memudahkan kita mendapatkan rezeki, tidak. Tapi memudahkan kita mendapatkan keberkahan dalam rezeki. Memudahkan kita mendapatkan keberkahan dalam umur. Memudahkan kita mendapatkan keberkahan dalam rahmatnya, dalam nikmatnya, dalam segala anugerahnya. Jadi berkah itu ya, ibaratnya itu seperti kunci. Yang dicari rahmat. Di balik rahmat itu, kebahagiaan kita, keamanan kita, kesejahteraan kita, anugerah yang kita harapkan daripada Allah, semua itu di dalam rahmat. Semua itu terselubung dalam rahmat. Pembukanya apa? Barokah. Nah, kuncinya itu apa? Barokah. Kalau sudah kita dapat barokah, apapun yang kita dapatkan menjadi membawa kenikmatan, membawa kesejahteraan, membawa kebahagiaan. Nah, jadi fahami itu. Nah, coba lihat. Dari awal sampai akhir semuanya itu identik dengan akhirat apa dunia? Semuanya akhirat. Coba lihat di sini sebutkan. Iqamatus shalah bita'dimul khusyu'. Melaksanakan sholat dengan mengagungkan, benar-benar mengagungkan kepada Allah. Membayangkan bahwa Allah Ta'ala itu depannya. Zat yang maha agung. Zat yang maha pencipta. Zat yang menentukan segala perkara. Zat yang menentukan rezeki kita. Zat yang menentukan umur kita sekarang berada di depan. Sehingga patut untuk kita agungkan. Patut untuk kita besarkan. Patut kita fokus di dalamnya. Nah, itu takdim itu namanya. Khusyuk semua gerakannya itu. Tidak ada gerakan kecuali gerakan sholat saja. Semua anggota badan tetap pada tempatnya ketika kita melaksanakan gerakan-gerakan sholat. Nah, tapi kalau seumpama gerakan kita itu bukan gerakan sholat, nah itu namanya gak khusyuk. Misalnya apa? Sholat sambil garu-garu. Sholat sambil lihat sana, lihat sini. Nah, berarti apa? Gerakannya itu bukan gerakan sholat. Nah, karena artinya khusyuk itu adalah hudur gulbi ma'a sukunil a'dha. Jadi hadirnya hati beriringan dengan semua anggota badan itu pada tempatnya. Setiap rukun sholat kita laksanakan seperti itu. Gitu. Nah, itu maksudnya di sini. Kemudian baca surat Waqi'ah. Kemudian apalagi pada malam hari baca surat Yasin, Tabarok, pada waktu subuh. Hadir masjid sebelum azan. Nah, itu kan termasuk sebab-sebab kita mendoakan ridha Allah. Wal mudawa ma'ala toharo, selalu dalam keadaan suci. Ini kalian bisa lakukan sebelum kalian nanti kawin. Kalau sudah kawin, kalian gak bisa mempertahankan. Suami datang harus selamat, ya kan? Kita harus melayani suami dan sebagainya. Itu lebih afdal daripada menjaga toharo. Nah, sebelum itu datang dari sekarang sudah. Apalagi memang banyak keutamaan-keutamaan daripada mereka yang menjaga kesuciannya atau wudunya. Di antaranya adalah orang yang selalu menjaga wudunya, maka dia berada di dalam tanggungan Allah. Sehingga kata Nabi SAW, siapa yang bisa merusak, siapa yang bisa mencederai, siapa yang bisa melukai, siapa yang bisa mencelakakan orang-orang yang berada di dalam tanggungan Allah. Nah, jadi beruntung ya. Orang yang sampai melukai hatinya ketika dia itu selalu dalam keadaan toharo, itu bahaya itu. Langsung dibalas sama Allah Ta'ala. Orang yang mencelakainya, orang yang mengganggunya. Nah, jadi menjaga toharo itu adalah termasuk sebab-sebab utama kita mendapatkan ridha Allah SWT. Di antaranya adalah pernah suatu waktu Nabi SAW bertemu dengan Sayyidina Bilal bin Rabah. Kemudian Nabi bertanya, "Gelia Bilal, bagaimana engkau itu masih di dunia tapi aku sudah mendengar terompakmu itu di atas, di dalam surga. Suara terompakmu dalam surga." Gelia Rasulullah, "Aku tidak melakukan apa-apa. Coba kamu ingat-ingat apa kebaikan yang kamu lakukan." Maka kemudian dia sebut, "Gelia Rasulullah, aku tidak batal wudunya kecuali langsung aku mengambil wudu kembali dan melaksanakan sunnatal wudu setelahnya." Nah, itulah sebabnya kata Nabi Muhammad, sehingga kakimu satu sudah di surga gitu. Nah, jadi orang yang selalu menjaga wudu itu merupakan sebuah kemuliaan tersendiri yang harusnya bagi thalibul ilm itu menjaganya. Kemudian sunnatul fajar. Habis sunnatul fajar jangan lupa membaca tasbih. Tasbih itu adalah dikatakan jibul masakin. Jadi di mana sahabat Nabi, ada salah satu sahabat Nabi yang dia itu datang kepada Nabi yang mengadukan kemiskinan yang sangat menjerat kepadanya dan kepada istrinya. Kata Nabi, "Sabar, lebih baik dan kamu dapat surga." Akhirnya kata orang tersebut, "Gali Rasulullah, doakan saja aku biar aku dapat rezeki yang mudah, lancar." "Baik kalau begitu." Didoakan oleh Nabi SAW, diperintahkan oleh Nabi SAW untuk membaca Subhanallah bihamdi, Subhanallahil azim, astagfirullah, berapa kali? 100 kali habis sholat sunnah fajar sebelum sholat subuh. Nah, itu mujarab untuk supaya rezeki kita dimudahkan. Subhanallah, langsung sahabat tersebut menjadi orang kaya. Nah, jadi lihat kuncinya. Nabi Muhammad memberikan kunci. Kunci keselamatan, kunci kekayaan, kunci keamanan, kunci kesejahteraan, kunci keberkahan. Semuanya disebutkan, diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Yang kurang itu kita tidak mau menggalinya. Kita enggak mau mempelajarinya gitu. Tapi semua yang diajarkan Nabi SAW identik dengan Allah, identik dengan akhirat. Kenapa? Allah yang menggerakkan semuanya. Jadi semua manusia itu walaupun memberikan 1.000 rupiah enggak bakal bisa. Enggak bakal bisa. Kalau enggak berkehendak enggak bakal bisa. Masya Allahu kan wa malam yasha lam yakun. Jadi enggak mungkin bisa. Sehingga apa, semuanya dibaca. Baca dari mulai kita ya, sholat, takdim, khusyuk untuk Allah. Baca surat Waqi'ah karena Allah. Baca surat Yasin Tabarok karena Allah. Hadir masjid sebelum azan karena Allah. Semua karena Allah. Untuk apa? Memantik ridhonya Allah. Kalau sudah Allah ridho, tanpa kita minta pun dikasih. Nah gitu. Kemudian diantaranya juga adalah baca ya kafi ya muni ya fatayarzak. Itu Ustaz dapatkan langsung ijazahnya dari mu'alif, yaitu Al-Habib Zain bin Ibrahim Smith. Beliau mengijazahkan membaca ya kafi ya mughni ya fatah ya razak sebanyak 100 kali. Ya, dibaca habis sholat subuh. Kemudian la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin juga 100 kali habis sholat duhur. Nah, insyaallah kalau kita baca ini murah rezeki kita. Apa artinya murah rezeki kita? Rezeki kita itu datangnya itu mudah. Rezeki kita itu datang itu melimpah. Dari segala arah, itu maksudnya. Ajarkan orang tua kalian biar rezekinya banyak, gitu ya. Wanil Imam Syafi'i rahimallahu taala arba'atun tajlibur rizqah. Kata Imam Syafi'i ada 4 hal yang bisa mendatangkan rezeki. Pokoknya kita ini biasanya ya, manusia itu karena saking identiknya dengan dunia, sampai akhirat pun kalau sudah berbaur dengan dunia itu lebih digeluti, lebih disukai. Tapi bukan cuma urusan akhirat saja, kurang antusias kita melaksanakannya. Sholat sunnah yang paling kita gemari itu apa? Duha. Kenapa? Biar kaya. Gitu. Tapi qabliyah tasabbuh kurang. Tahajud kurang. Qabliyah ba'diyah kurang. Nah, padahal semuanya itu sama sebetulnya gitu loh. Cuma memang waktu-waktu itu berbeda. Waktu-waktu itu berbeda. Ada waktu yang turunnya rezeki, ada waktu yang begini, begitu dan sebagainya. Sehingga memang ada wadifa-wadifa tertentu yang Allah tentukan melalui Nabi kita Muhammad SAW yang semuanya itu menjadi kunci-kunci daripada semua yang kita perlukan dan kita butuhkan sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan maupun sepanjang tahun. Kemudian Apa itu qiyamul lail? Bangun malam. Jadi bangun malam dengan tahajud itu beda. Semua tahajud pasti qiyamul lail. Qiyamul lail belum tentu tahajud. Bedanya apa? Bedanya itu kalau seumpama qiyamul lail, maka pokoknya sholat pada malam hari qiyamul lail, walaupun gak tidur. Itu qiyamul lail. Jadi tahajud itu qiyamul lail. Tapi kalau tahajud itu beda. Tahajud itu qiyamul lail tapi setelah tidur. Jadi kalau kita sholat sunnah pada malam hari, habis isya sampai subuh, qiyamul lail. Nah, tapi dimaksudkan di sini adalah tahajud. Bangun sepertiga akhir atau setengah malam, setelah setengah lewat baru kita melaksanakan sholat dan mendekatkan diri kepada Allah. Yaitu mendekatkan diri dengan sholat ketika semua manusia dalam keadaan tidur. Nah, itu ada sebuah pengorbanan yang dilakukan. Dia berkorban kenikmatan tidur, dia berkorban kenikmatan waktu, dia berkorban semuanya untuk apa? Mendekatkan diri kepada Allah. Ada nilai plusnya. Kenapa? Dia sudah berbuat sesuatu yang plus sehingga Allah Ta'ala tidak akan membiarkan yang semacam ini tanpa dia mendapatkan sesuatu, diberikan sesuatu. Nah, gitu. Oleh karenanya kata Imam Syafi'i, orang yang bangun malam itu mempermudah, mudah rezekinya. Nah, jadi jangan pernah meninggalkan bangun malam ya. Nah, tapi kalau bisa tahajud, jangan semalaman suntuk gak tidur. Nanti akhirnya siang suntuk tidur. Gitu. Nah, jadi usahakan kita tidur, udah itu sebelum subuh 1 jam atau setengah jam kita bangun untuk melaksanakan sholat qiyamul lail, karena pada waktu itu adalah waktu yang diijabahkan Allah Ta'ala sebagaimana di dalam hadis Nabi SAW bersabda, setiap sepertiga akhir Allah Ta'ala turun ke bumi, ke langit bumi. Turun apanya? Rahmatnya, karena Allah Ta'ala ada di mana-mana ya. Lebih dekat lagi pada kita. Lalu Allah Ta'ala berfirman kepada seluruh hambanya, baik mereka dengar atau tidak mendengar, dan itu karena rahmat Allah. Gak perlu mereka itu dengar atau gak dengar, yang penting Allah Ta'ala karena rahmatnya memberikan sodoran, anugerah, permintaan. Apa itu yang disodorkan Allah Ta'ala? Hal min ta'ibin fa'atubulah, hal min mustaghfirin fa'aghfirulah, hal min talibi hajatin fa'aghfirulah. Apakah ada yang mau minta ampun sehingga aku akan berikan ampunan? Apakah ada di antara hambaku yang mau bertobat sekarang sehingga aku akan berikan dan menerima taubatnya? Apakah ada di antara hambaku yang pada malam ini, pada saat ini mereka mempunyai hajat dan dia akan sodorkan hajatnya kepadaku dan aku akan kabulkan hajatnya? Allah Ta'ala itu menyodorkan itu kapan? Hanya sepertiga malam, kecuali malam Jumat, semalaman suntuk. Nah, eman kan? Allah Ta'ala yang mengatakan setiap malam, dan yang menegaskan hal ini adalah Nabi kita Muhammad SAW yang sudah disifatkan perkataannya itu di dalam Al-Quran dengan mayantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Artinya apa? Pasti benar. Pasti benar. Nah, bayangkan hadis itu ketika kita bangun malam. Ya Rab, anal zanib. Ya Rab, ana talibu hajah. Ya Rab, ana taib. Minta kepada Allah Ta'ala supaya diterima taubatnya. Jadi sharing itu kapan waktunya? Sharing itu pada waktu malam. Sharing kepada Allah, ungkapkan semua yang ada dalam hati kepada Allah, semuanya. Tapi kalau dikeraskan suaranya, lihat-lihat dulu di sampingnya, takut ada yang dengar akhirnya gitu. Karena Allah Ta'ala itu gak perlu dengan suara keras untuk kita berdoa. Kalau kita bersuara keras ketika orang-orang sedang tidur, hukumnya apa? Haram. Kalau mengganggu itu haram hukumnya. Tapi kalau suara azan keras gak apa-apa, emang waktunya bangun, daripada telinganya itu dikencingi setan. Nah, akhirnya dia susah mau dapatkan nasihat daripada para ulama. Itu gara-gara karena apa? Setiap azan subuh selalu tidur, dikencingi sama setan telinganya. Nah, jadi ingat ya, apa yang disampaikan Nabi SAW itu benar. Nah, jadi jangan biasakan kita itu tidur ketika azan subuh dikumandangkan. Karena kata Nabi SAW, kalau sampai azan subuh dikumandangkan, dia dalam keadaan tidur, maka dikencingi setan telinganya itu. Nah, jadi ada bahkan di antara ulama itu yang membersihkan telinganya setelah dia bangun, kalau cuma dia itu kelewatan, kebablasan, sampai dia azan, kemudian dia bangun dari tidurnya, dia cuci. Kenapa? Karena dia meyakini itu benar apa yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kencingi telinganya naudzubillah. Nah, oleh karenanya jangan biarkan setan itu senang kepada kita atau karena kita. Biarkan setan itu murung, biarkan setan itu sedih, biarkan setan itu yang terkutuk itu dalam keadaan mampus ya. Nah, usahakan kita seperti itu. Jangan kasih senang walaupun sebentar, jangan kasih senang, terus kita siksa dia. Biar tambah iri, biar mati karena irinya kepada kita. Siap seperti itu? Nah, jadi jangan dituruti ya, jangan dituruti. Jadi harus mujahadah, ngelawan hawa nafsu. Ada sebuah cerita yang motivasi kita. Bahasanya pernyataan Allah SWT dan sodoran kepada hamba-hambanya setiap sepertiga malam itu, ya selalu itu selalu ada dan didengar, tapi bukan semua orang. Orang-orang tertentu itu bisa mendengarnya. Siapa di antaranya? Di antaranya para wali Allah itu mendengar. Nah, kemudian ada seorang wali Allah ceritanya. Wali Allah ini suka kawin, ya. Sini tak? Sini. Aisyah. Jadi ada seorang wali Allah suka kawin. Nah, akhirnya apa? Suatu waktu dia diundang oleh muridnya. Nah, tapi muridnya khawatir mau ngundang gurunya, pengen tapi dia khawatir. Takut sampai gurunya ngelihat kecantikan istrinya, akhirnya dikawin gitu lah. Nah, sehingga dia berpesan kepada istrinya, nanti kalau seumpama guruku datang jangan lihat ya, noleh pun jangan, ngintip pun jangan gitu loh. Baik suamiku, katanya. Akhirnya apa? Sudah datang gurunya itu ke rumahnya. Sampai selesai makan, berdoa, sholat di situ, sampai pulang gak ngeliat. Tapi kemudian timbul pemikiran si perempuan itu, si istri itu, kapan lagi guruku itu, guru suamiku itu datang ke sini? Sehingga apa? Pengen lihat . Nah, fudulinya itu besar juga gitu loh. Hanya ngelihat sudah pergi, kelihatan kakinya aja. Ketika melangkah pergi menjauh dari rumahnya itu, kelihatan kakinya. Begitu dia ngintip kelihatan kakinya, langsung berhenti dia. Lalu dia bilang, siapa itu yang cantik yang ngintip itu? Akhirnya apa katanya muridnya, itu adalah istriku dan aku sudah ceraikan dia. Ceraikan. Selesai iddah dikawin sama gurunya. Berapa bulan diceraikan lagi. Setelah selesai iddahnya dikawin lagi sama muridnya. Barokah gurunya deh. Nah, akhirnya apa? Setelah kembali lagi kepada istrinya itu, dia berkata begini, aku heran bagaimana guruku itu mendapatkan makom yang sangat tinggi. Derajat itu sangat tinggi gitu. Disayang Allah Ta'ala, apa sih yang dilakukan? Hanya dia bilang, biasa-biasa saja. Selama aku bersama dia, bahkan ibadah kamu itu lebih baik dari dia, lebih banyak gitu. Cuma aku herannya itu, kalau setiap malam itu, ketika dia sholat tahajud, wiridnya itu cuma ana, sampai subuh ana. Tapi jangan ditiru ya. Hanya apa kata muridnya, itulah sebabnya dia itu dekat pada Allah. Ternyata apa? Dia termasuk yang mendengar langsung sodoran permintaan daripada Allah Ta'ala. Apa itu? Hal min tali bihajatin ana ya Rab. Hal min ta'ibin ana. Hal min mustaghfirin ana. Jadi silakan kamu itu membayangkan seakan-akan permintaan itu datang dan kita menghadirkan hadisnya Nabi tersebut dan kita katakan ana juga enggak apa-apa. Nah, tapi kalau kita kira-kira orang yang lainnya itu dengar anak ketawa, ya jangan gitu Pak. Lebih baik baca Allah atau la ilaha illallah atau zikir-zikir yang lainnya. Kemudian yang kedua katanya, wa kasratul istighfar bil ashar, ketika di waktu sahur. Kapan waktu sahur? Jadi sebelum azan kira-kira 1 jam sampai azan, itu waktu sahur. Ya. Itu banyak istighfar. Itu paling mujarabnya untuk mendatangkan rezeki, kata Imam Syafi'i. Yang ketiga, wa ta'ahudus sadaqah. Fahim? Apa itu banyak sedekah? Hari-hari tertentu yang diperintahkan untuk sedekah, sedekah. Bahkan kalau bisa setiap hari sedekah. Nah, coba lihat. Bagaimana sedekah itu dikatakan para ulama, kuncinya kekayaan itu adalah sedekah. Kalau mau jadi orang kaya, sedekah. Jadi kalau ada orang loman, berarti dia bakalan jadi orang kaya. Tapi kalau pelit, bakalan jadi orang miskin. Nah, jadi pelit pangkal kaya. Nah, pelit pangkal miskin. Sedekah pangkal kaya. Ustadz perhatikan ya. Akhir-akhir ini ekonomi kan merosot ya. Menurun. Ustadz ngelihat ya. Kalau bisa mempertahankan asetnya itu luar biasa. Mempertahankan saja itu luar biasa di akhir-akhir ini. Berkurang banyak. Asetnya sekian berkurang, itu banyak. Tapi ada juga yang bertambah. Ada yang bertambah. Fem. Nah, maka Ustaz perhatikan, walaupun sampelnya itu hanya beberapa sampel ya, yang Ustaz teliti, itu ternyata apa? Yang tidak kurang sedekahnya. Walaupun kurang uangnya, tidak kurang sedekahnya. Bahkan bertambah sedekahnya, itu yang bertambah uangnya. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW, bahkan diawali dengan sumpahnya, inilah uksimu ala salasin, aku bersumpah kepada tiga hal. Apa itu tiga hal itu? Yang pertama, madulima abdun bimadlamatin fasobbaru alaiha illa wazadahullahu izzan warif'atan. Tidak ada seorang pun yang dizalimi lalu dia hadapi dengan sabar, tidak membalasnya, kecuali pasti Allah akan menambah keutamaan, ketinggian derajatnya dan kemuliaannya. Kemudian yang kedua, ma fataha abdun baba mas'alatin illa fatallahu alaihi sab'ina baban abwabil faqr. Tidak ada seorang pun yang membuka pintu minta-minta kepada orang kecuali pasti Allah juga membukakan untuknya 70 pintu kefakiran. Jadi orang minta-minta enggak bakal jadi orang kaya. Jangan biasakan kita minta. Berapa banyak sahabat Nabi yang dibaiat oleh Nabi SAW untuk tidak minta sampai dia meninggal enggak pernah minta, walaupun kepada istrinya, walaupun pada anaknya, walaupun pada orang tuanya, dia minta. Bersandar pada Allah. Nah, itu luar biasa. Karena apa? Orang kalau minta, biasa minta, itu akan dibuka sebab-sebab kefakiran itu. Kemudian yang ketiga, kata Nabi SAW, mana kosomalum min sadaqah bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad, sampai tiga kali. Tidak akan berkurang harta itu dengan sedekah, bahkan bertambah, bertambah dan bertambah. Nah, makanya ulama mengatakan kunci kekayaan itu adalah sedekah. Tambah banyak sedekahnya, tambah banyak uangnya. Nah, itu yang terjadi. Kemudian wa dzikru awwalun nahar wa akhirahu. Nah, jadi awwalun nahar itu habis salat subuh. Akhirahu berarti sebelum salat maghrib. Itu adalah dua waktu.